الحمد لله العزيز الغفار مكور الليل عن نهار تبصيرة لي وللقلوب وأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحب الأبرار ومن تبعهم على تعاقب العصار أما بعد الحمد لله para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran kembali pada pagi hari ini pada majlis yang ke-82 kembali kita bisa melanjutkan majlis kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran yang pada pertemuan yang terakhir ya kita telah menyelesaikan bab yang ke-6. Ya maka kita lanjutkan ya bab yang ke-7, Al-Babu Sabi' fi Adabin Nasi Kullihim ma'al Quran, adab manusia secara umum bersama Al-Quran. Ya bagaimana ya semestinya seluruh kaum muslimin dalam adab mereka bersama Al-Quran, tidak khusus para pembawa Al-Quran dan para penghafal Al-Quran, tapi berlaku kepada seluruh kaum muslimin. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ya berkata dalam kitabnya, Thabata fi sahihi muslimin an Tamimin ad-Dari radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasiha, qulna liman, قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Ya telah sah hadis dalam Sahih Muslim, hadis dari sahabat Tamim Ad-Dari ya radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasiha, ya agama adalah nasihat. Sebagian riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ucapkan hal tersebut sampai 3 kali, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, yang menunjukkan penekanan hal ini, bahwasanya agama itu adalah nasihat. Ya, tapi nasihat ya dalam bahasa Arab ya tidaklah sesempit makna nasihat dalam bahasa Indonesia. Ya, an-nasiha dalam ya bahasa Indonesia ya yang bisa dipahami adalah seseorang memberikan wejangan ya atau pelajaran atau ya nasihat yang bermanfaat kepada saudaranya. Ya, adapun dalam bahasa Arab ya maknanya jauh lebih luas dari itu. Ya an-nasihah ya dari kata nasuha al-asalu, ya madu yang murni, ya jika bersih dari segala macam gangguannya, ya dari rumah lebahnya atau dari kotoran-kotoran tersebut. Ya nasihah yakni ya seseorang yang ingin melakukan ya sesuatu, dia berbuat sebaik mungkin kepada zat atau orang yang ingin ia tuju, dia ingin tujukan nasihat tersebut, sehingga cakupannya lebih umum. Ya, qulna liman, ya Rasulullah, nasihat itu kepada siapa? Nasihat lillah, ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana mungkin kita memberikan wejangan kepada Allah? Ya, tidak butuh. Allah zat yang maha sempurna, justru nah, manusia ya zat yang banyak kekurangan. Ya, tapi nasihat kepada Allah, ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan hanya menyembah Allah saja, dan juga beriman kepada seluruh asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan menjalankan seluruh konsekuensi kita ya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Wali kitabih, dan kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, yang nanti Al-Imam An-Nawawi dan juga nukilan beliau ya dari nukilan Al-Qadhi Iyad yang menunjukkan bagaimana nasihat kaum muslimin kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat kepada Rasulullah yang membenarkan seluruh yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan, yang melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi seluruh larangan beliau ya, dan beribadah dengan syariat yang beliau contohkan. Wali aimmatil muslimin wa ammatihim, nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin ya untuk ditaati dalam hal yang ma'ruf, ya jika bermaksiat maka dinasihati, diberikan mau'izah ya bagaimana semestinya perintah Allah dan Rasulnya. Wali wa'amatihim, dan juga kepada seluruh kaum muslimin. Ya, kemudian Al-Imam An-Nawawi ya lebih mengkhususkan nasihat kepada kitab Allah ya, karena ya kitab ini terkait tentang At-Tibyat fi Adab Hamalatil Quran, tentang para pembawa Al-Quran. Qala al-ulama rahimahumullahu, an-nasihatu li kitabillahi ta'ala hiya al-imanu bi annahu kalamullahi ta'ala wa tanziluhu.

Ya, dengan minum dia bisa menyimpan air yang sangat banyak. Ya, unta itu dilepas, ya itu bisa pulang ke rumahnya sendiri. Ya, Masya Allah, banyak ya ayat-ayat Allah di dalam satu ekor unta. Unta, nah. Ya, tidak menjadi ayat yang lucu sebagaimana karangan ya Musailamah Al-Kadzdzab. Thumma ta'dhimuhu wa tilawatuhu haqqa tilawatihi. Ya, dan juga ya di antara bentuk nasihat kepada Al-Qur'an mengagungkan Al-Qur'an wa tilawatuhu, dan membaca Al-Qur'an haqqa tilawatihi, dengan sebenar-benarnya. Ya, walaupun tilawah di sini ya yang dimaksudkan dan tilawah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tilawah tidaklah semata-mata hanya membaca saja. Ya, sebagaimana Allah firmankan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Ya, orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab. Tapi ini Alkitab sebelum Al-Qur'an. Ya, tapi ini juga berlaku kepada kaum muslimin yang mendapatkan Al-Qur'an karena Allah maktubkan ya ayat ini di dalam surat Al-Baqarah. Ya, ayat 121. Orang-orang yang Allah berikan mereka Alkitab yatlunahu haqqa tilawatihi, yang kemudian mentilawahkan Alkitab tersebut dengan sebenar-benarnya. Apa maksudnya tilawah haqqa tilawatihi? Ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, Ibnu Munzir dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir mereka, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim dari Ibnu Abbas, yatlunahu haqqa tilawatihi yuhilluna halalahu, dengan cara menghalalkan apa-apa yang halal di dalam Al-Qur'an. Wa yuharrimuna haramahu, mengharamkan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an bahwa hukumnya haram. Wa la yuharrifuna an mawadhi'ihi, dan juga tidak merubah-rubah, mentahrif ya Al-Qur'an dari tempatnya. Nah. Ya, merubah hurufnya atau tidak merubah hurufnya tapi merubah, menyelewengkan maknanya. Maknanya. Ya. Ini termasuk ya yatlunahu haqqa tilawatihi, yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an. Wa tahsinuha, ya, dan membaguskan Al-Qur'an, yakni membaguskan dengan bacaannya. Nah. Ya, membaguskan zayyinul Qur'an bi aswatikum. Ya, hiasi Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Nabi SAW ya suka membaca Al-Qur'an dengan bagus dan suka mendengar bacaan yang bagus. Ya, nah. Sudah lalu babnya kita sudah bahas bahwa disunnahkan mendengarkan Al-Qur'an dari bacaan orang yang suaranya bagus. Bagus. Nah. Wal khusyu' indaha, dan khusyuk ketika tilawah Al-Qur'an. Ya, tidak banyak bermain-main. Ya, bahkan sudah kita bahas ya, hendaknya tidak bermain-main ketika dibacakan Al-Qur'an, terlebih lagi melakukan atau melihat ke arah yang haram. Ya, maka tidak boleh. Wa iqamatu hurufihi 'inda tilawah, yang menegakkan huruf-hurufnya ketika tilawah, yang mengeluarkan membaca Al-Qur'an ya sesuai dengan makhrajnya masing-masing. Nah. Dan mengamalkan ya tajwidnya. Ya, hukum tajwidnya. Ya, sebagaimana yang diisyaratkan ya oleh sebagian ulama tajwid, la tahsabit tajwida maddan mufratan aw madda la madda fihi liwani. Ya, jangan disangka bahwa tajwid itu mad yang berlebih-lebihan ya, atau memanjangkan yang tidak ada madnya. Ya, tidak. Tapi sesuai dengan hukum tajwid. Yang mad dibaca mad, yang tidak ada mad maka jangan dibaca panjang, dan mengucapkan sesuai makhrajnya. Wa dhabbu anhu li ta'wilil muharrifina wa ta'arrudit taghin. Ya, dan juga menjaga Al-Qur'an dari takwil-takwil orang yang ingin merubah-rubah isi Al-Qur'an. Ya, dan juga orang-orang yang melampaui batas ya, yang ingin mencacati Al-Qur'an. Ya. Berapa banyak ya, baik dari luar Islam maupun dari orang yang menisbatkan dirinya sendiri kepada Islam. Ya, ingin ya menghancurkan atau yang memalingkan makna Al-Qur'an seperti orientalis yang mengatakan Al-Qur'an oh ini ada kesalahannya, ini kesalahannya. Nah. Ya. Hakikatnya dugaan-dugaan mereka tersebut karena kekurangan pahaman mereka terhadap Al-Qur'an. Ya. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya, seandainya Al-Qur'an dari sisi selain Allah, bukan dari Allah, niscaya akan didapati perselisihan yang banyak. Ya, dugaan perselisihan antara Al-Qur'an itu karena kekurangan pahaman. Ya, bukan semata-mata karena memang ada ya perselisihan di dalam Al-Qur'an itu sendiri atau dari pemikiran-pemikiran yang sesat seperti Jahmiyah yang mereka mengingkari asma dan sifat Allah ya, dinukil dari pembesar mereka Ya, laqad aradtu an ahukku ayat as-sifat min al-Qur'an. Ya, sungguh saya ingin menggaruk, ya, menggaruk ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa dari Al-Qur'an. Ya, hatinya itu berat membaca ayat-ayat sifat Allah. Ya, masyaallah. Ya, maka yang Jahmiyah ini, ya, banyak ulama sudah mengkafirkan mereka. Ya, mereka itu memang benar-benar ingin merubah isi Al-Qur'an kalau mampu. Ya, hanya saja mereka, ya, takut dihukum mati di zaman itu karena khilafah Islam masih kuat. Ya, kalau ada yang berani seperti itu dihukum mati, dan kenyataannya pembesar mereka Ja'ad bin Dirham itu dihukum mati. Ya, wattasdiqu bima fihi, dan membenarkan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an, wal wuqufu ma'a ahkamihi. Ya, dan berhenti terhadap hukum-hukum Al-Qur'an, mengamalkan hukum Al-Qur'an, wa tafahhumu 'ulumihi wa amthalihi. Ya, dan memahami ilmu-ilmu Al-Qur'an. Ya, seluruhnya terkait ilmu Al-Qur'an, baik tajwidnya, baik ulumul Qur'annya, ya, mana ayat makkiyah, mana ayat madaniyah, mana nasikh, mana mansukhnya. Wali'tina'u bimawa'izihi. Ya, perhatian terhadap, ya, wejangan-wejangan Al-Qur'an. Ya, mau'izah yang ada di dalam Al-Qur'an. Wattafakkuru fi ajaibihi, dan juga memikirkan, ya, keajaiban-keajaiban yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, oh, sungguh sangat amat banyak keajaiban di dalam Al-Qur'an. Ya, kisah-kisah orang terdahulu, kisah yang akan datang. Ya, kisah Nabi Musa alaihissalam berapa banyak diulang-ulang dalam Al-Qur'an, tapi tidak ada bosannya. Ya, kita membaca, ya, Al-Qur'an tersebut. Ya, walaupun yang menceritakan kisah Musa lagi, kisah Musa lagi, tapi dipaparkan oleh Al-Qur'an dengan bahasa yang berbeda. Nah. Ya, ada kalanya dengan kisah yang ringkas seperti surat Taha. Ya, ada kalanya dengan ayat yang, ya, agak panjang seperti surat Al-Qasas dan lainnya. Ya. Ya, sungguh menakjubkan Al-Qur'an tersebut. Wal 'amalu bi muhkamihi. Ya, mengamalkan dengan ayat-ayat yang muhkam. Wat taslimu li mutasyabihihi. Ya, dan menyerahkan, mengembalikan kepada Allah, ya, terhadap ayat yang mutasyabihan. Ya, seperti, ya, huruf muqatta'ah, ya, di pembuka surat. Ya, apa maknanya? Wallahu a'lam, pendapat ulama tafsir yang lebih mendekati bahwa hanya Allah yang mengetahui makna-makna huruf muqatta'ah tersebut. Wal bahthu an umumihi wa khususihi wa nasikhihi wa mansukhihi. Ya, dan juga mencari tentang, ya, ayat-ayat yang umum dan ayat-ayat yang khusus, ya, nasikh dan mansukh Al-Qur'an, menuntut ilmu Al-Qur'an. Ya, wa nashru 'ulumihi, dan menyebarkan ilmu-ilmu Al-Qur'an, yang hal ini yakni belajar, ya, belajar tentang Al-Qur'an, nasikh dan mansukhnya, umum dan khususnya, ya, maupun menyebarkan ilmu Al-Qur'an adalah sebaik-baik kaum muslimin. Ya, sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari dan lainnya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Qur'an wa 'allamahu. Ya, dan mengajarkannya kepada orang lain. Wad'u ilaihi wa ila ma dzakarnahu min nasihatihi. Ya, dan mengajak manusia kepada Al-Qur'an dan juga kepada hal-hal yang kami sebutkan tersebut, ya, itu adalah termasuk nasihat terhadap Al-Qur'an. Nah. Sehingga, ya, para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Qur'an, ya, nasihat terhadap Al-Qur'an, ya, tidaklah sesempit maknanya di dalam bahasa Indonesia. Nah. Ya, tapi memiliki makna yang sungguh luas. Ya, sangat luas, dan banyak tanggung jawab kita terhadap Al-Qur'an tersebut. Ya, baik ulama Al-Qur'annya, ulama qiraatnya, maupun seluruh kaum muslimin.